Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Disiarkan langsung dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11A, ini daerah Radio Gaung Aman. Selamat siang Sobat Nusantara, kembali lagi bersama saya Rifai Sumaila. Satu jam ke depan kita akan bersama tentunya dalam talk show khusus siang hari ini. Dan satu jam ke depan saya juga akan ditemani oleh narasumber saya yang sudah kami undang ke studio Radio Gaung Aman. Di siang hari ini kita kedatangan tamu, ada Mas Hengki Satrio. Selamat siang Mas Hengki. Selamat siang Mas Rifai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya hari ini ya. Mas Hengki ini adalah program manager dari Red Plus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dan siang hari ini kita punya topik mengenai riset mengenai rekomendasi pembagian manfaat atau benefit sharing dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat ya Mas Hengki ya. Jadi satu jam ke depan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi seputar topik tersebut. Dan Anda juga seperti biasa kita undang untuk interaksi langsung bersama kami. Yang mau komentar atau punya pertanyaan tentang topik yang kita angkat, tinggal kirimkan saja ke Twitter, bisa di @radiogaungaman. Bisa langsung di follow juga, teleponnya atau SMS di 0812-1939-9995. Dan kita akan kembali setelah beberapa lagu yang berikut ini. Selaku, hey! Oi, oi, oi, noni tedong nato sugi, tedong. Masih bersama dengan saya Rifai Sumaila di talkshow khusus yang hari ini. Terima kasih Sobat Nusantara untuk Anda yang masih setia bersama dengan Radio Gaung Aman. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, satu jam ini kita akan membahas ataupun kita punya pembahasan yang cukup menarik ya, mengenai riset rekomendasi pembagian manfaat atau benefit sharing dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat, bersama dengan Mas Hengki Satrio yang merupakan program manager Red Plus dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ya Mas Hengki ya, ya. Nah baik, kalau kita bicara seputar topik yang kita angkat siang hari ini, itu ada erat kaitannya dengan program Red Plus yang dilakukan gitu ya Mas ya. Hengki ya. Sebelum mungkin jauh kita bahas tentang topik siang hari ini, mungkin ada baiknya mungkin sedikit Mas Hengki bisa jelaskan sebetulnya yang dimaksud dengan program Red Plus itu sendiri apa ya. Terima kasih Mas Rifai ya. Sebenarnya Red Plus itu kan dari kepanjangan dari Reduce Emission from Deforestation and Forest Degradation. Itu bahasa sekongkol dari luar yang masuk ke Indonesia menjadi program, intinya program kehutanan. Pengurangan emisi dari program kehutanan. Karena secara global dunia menyadari bahwa tingkat polusi sangat tinggi, terutama di lima negara, Amerika, Cina, Indonesia, Brasil, dan Rusia, itu cukup tinggi. Tinggi ya. Dan secara global, masyarakat internasional juga menyadari bahwa peran-peran hutan dalam menyerap menyimpan karbon itu sangat penting. Nah, kebetulan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi hutannya sebagai paru-paru dunia. Concern negara-negara luar terhadap pelestarian hutan di Indonesia itu sangat penting. Nah, untuk itu ada beberapa instrumen atau program internasional pasca protokol Kyoto. Itu ada selain RED, ada Payment Ecosystem Services, Land Use yang berhubungan dengan konservasi hutan. Begitu. Jadi intinya ada beberapa program juga yang selain RED Plus ini ya? Iya, sebenarnya ada beberapa program secara, kalau diturunkan dari protokol Kyoto ada beberapa program yang tidak hanya RED Plus ini, tapi ada beberapa program yang lain. Yang intinya mungkin untuk menekan terjadinya polusi tersebut ya? Iya, berusaha menekan polusi dan berusaha menjaga hutan, karena dipercaya hutan bisa menyerap karbon dan polusi-polusi yang ada yang dihasilkan oleh negara-negara industri juga. Baik kalau gitu. Nah, sesuai dengan topik kita siang hari ini kan pengelolaan hutan adat atau pembagian manfaat pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat, tentunya ada kaitannya dengan masyarakat adat ya Mas Hengki ya. Kalau dihubungkan sendiri tentang program Red Plus sendiri dengan masyarakat adat itu kaitannya seperti apa? Nah, ini kalau di Indonesia kita sadar bahwa hutan itu tidak hanya tumbuh itu dengan sendirinya. Dan masyarakat adat itu sangat kental karena mereka itu hidup di hutan. Mereka menggunakan hutan secara bijaksana untuk kepentingan mereka sendiri. Banyak permasalahan di Indonesia ini atau mengenai sektor kehutanan, banyaknya lahan-lahan hutan yang habis dan berganti dengan perizinan-perizinan sawit dan pertambangan yang lain. Itu karena sebenarnya peran pemerintah bagaimana mereka mengeluarkan izin secara serampangan, sehingga banyak hutan-hutan yang habis terbabat oleh perusahaan-perusahaan. Berbeda dengan masyarakat adat, mereka menggunakan secukupnya. Mereka menggunakan secara bijak hutan-hutan itu dan mereka akan melakukan konservasi. Mereka punya sistem itu sendiri. Mereka punya sistem menjaga hutan mereka dengan kemampuan dan pengetahuan lokal mereka. Nah, hubungan RED dengan masyarakat adat, kita yakini bahwa program RED itu akan berjalan dengan baik bila masyarakat itu, masyarakat adat yang ada di wilayah itu juga diberi kesempatan untuk menjaga hutan mereka, hutan milik masyarakat adat. Nah, itu sangat erat hubungannya. Jadi hubungannya cukup erat. Artinya kaitannya antara program Red Plus ini dengan masyarakat adat artinya saling mendukung gitu ya. Saling mendukung dan lebih begini, program Red lebih cenderung bisa dijalankan bila sebenarnya masyarakat adat itu diberi hak untuk mengelola hutan. Mm-hmm. Kalau kita menarik lagi bagaimana pola hutan yang ada di Indonesia itu tentang kepemilikan hutan, sebenarnya hak itu juga masuk ke hak masyarakat adat. Dan beberapa kasus memang masyarakat adat haknya tereduksi dan mereka tidak memiliki hak, tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengelola hutan mereka. Dan kita berusaha dari aman kita berusaha mengembalikan itu, mengembalikan hak masyarakat adat, berawal dari bagaimana mereka bisa mendapat haknya atas wilayah mereka. Nah, begitu mereka mendapat haknya wilayah atas wilayah mereka, masyarakat adat akan bisa menjaga hutan-hutan mereka. Sebenarnya kalau dengan memberikan kesempatan pada masyarakat adat, kita sudah clear kok dengan program itu, kita sudah selesai dengan program itu. Sudah selesai. Ya, tidak perlu program jangka panjang, ya udah, masyarakat bisa dijalankan oleh masyarakat adat. Artinya itu memberikan kepercayaan kepada masyarakat adat itu sendiri ya untuk mungkin melakukan program RED sendiri. Jadi artinya tujuan dari program RED Plus sendiri bisa direalisasikan sebetulnya ya. Iya, betul. Seperti itu, baik. Nanti kita akan lebih membahas talk show ataupun topik kita siang hari ini lebih mendalam lagi, Sobat Nusantara. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali tentunya di Radio Gaung Aman.

Masih bersama dengan Mas Hengki Satrio. Ini merupakan program manajer Red Plus dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Bersama saya juga Rifai Sumaila. Anda masih mendengarkan talk show khusus. Topik kita siang hari ini rekomendasi pembagian riset mengenai rekomendasi pembagian manfaat dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat. Tadi sedikit sudah kita membahas seputar Red Plus ya, Mas Hengki ya. Ya, betul. Apa itu Red Plus, kemudian seperti apa Red Plus itu sendiri. Dan yang menarik kalau kita lihat atau yang mau saya tanyakan berikutnya di sini, sebetulnya gimana sih tahapan-tahapan yang ada dalam program Red Plus itu sendiri, Mas Hengki? Ya, makasih Mas Rifai. Ya. Jadi gini sebenarnya, Red Indonesia ini saat ini sedang tahapan persiapan, belum benar-benar dijalankan Red. Makanya ada tahap ada pembentukan badan Satgas Red ya, satuan tugas untuk RDD Plus. Dan setelah itu ada keputusan presiden, ini zaman rejimnya SBY. SBY. Mereka membentuk badan RED setingkat kementerian. Fungsinya koordinatif. Bagaimana pemerintah bisa menjaga komitmen secara internasional untuk pengurangan emisi sebesar 16-41% itu di tingkat di secara global. Karena SBY sendiri pada saat itu sudah berkomitmen akan mengurangi emisi dengan adanya program RED, dengan melibatkan program RED masuk ke dalam Indonesia. Dan setelah itu tahun 2014 pertengahan terbentuk badan RED setingkat kementerian. Nah, itu dari kelembagaan ya, birokrasi di Indonesia. Bagaimana implementasinya? Sedangkan masyarakat sendiri apabila akan terlibat di dalam RED, itu mereka harus menyiapkan banyak hal. Tidak hanya apa namanya memahami apa itu RED. Sebenarnya cukup menyulitkan untuk masyarakat karena beberapa istilah-istilah asing itu langsung masuk aja ke dalam masyarakat. Artinya masyarakat yang Mas Hengki sebut sendiri masyarakat sekitar penerapan program RED itu sendiri. Ya, di situ juga salah satunya masyarakat adat. Jadi masyarakat atau masyarakat adat dan masyarakat di sekitar hutan itu mereka harus memahami bagaimana pelaksanaan RED. Sedangkan untuk melaksanakan RED ada persiapan, mereka harus memahami tentang reference emission level. Itu periode waktu di mana mereka dapat menghitung kira-kira berapa karbon yang mereka bisa hasilkan. Lalu estimasi ke depan kan nanti karbon 20 tahun ke depan berapa yang akan mereka berikan gitu. Jadi reference emission level itu tahapan di mana mereka bisa menghitung periode waktu sebelum penandatanganan pelaksanaan program RED dan estimasi setelah apa namanya penandatanganan program RED apabila masyarakat ingin terlibat. Lalu mereka harus paham bagaimana melakukan MRV, monitoring, reporting, and verifikasi. Sebenarnya ini juga apabila itu diadop langsung dari internasional, dari instrumen internasional, menyulitkan. Masyarakat sebenarnya sudah memiliki mekanisme bagaimana mereka menjaga hutan. Nah, tapi ada beberapa klausul secara internasional mereka harus dapat menjalankan MRV. apa saat ini kondisi saat ini di lapangan begitu saya tahu di, contohnya di Jambi masyarakat sudah memiliki tata kelola hutan adat mereka sendiri. Itu bisa menjadi bagian bagaimana mereka melakukan reporting dan verifikasi. Hanya pada pada saat diharuskan mereka membuat reporting dengan klausul-klausul dengan istilah-istilah yang sulit dipahami, sebenarnya perlu kapasitas tersendiri untuk masyarakat adat memahami itu. Dan selain itu, selain MRV, memastikan juga safeguard, kerangka pengamanan. Kalau kita ngomong masalah safeguard, kerangka pengamanan, sebenarnya itu kita bicara masalah hak. Hak, baik hak untuk mengelola maupun hak terhadap wilayah. Itu prasyarat dilaksanakannya RED di tingkat masyarakat berdasarkan instrumen internasional. Nah, perlu kita awasi aman dalam program RED ini juga ikut mengawasi bagaimana implementasi safeguard atau kerangka pengamanan itu di tingkat masyarakat. Terutama kita kalau ngomong masalah hak, bagaimana hak masyarakat adat itu dapat diakui pertama. Karena ini berhubungan dengan tanah atau wilayah adat. Apabila itu tidak diakui oleh pemerintah, berarti safeguardnya bisa gagal atau kerangka pengamanannya bisa gagal. Itu yang utama. Itu yang utama. Jadi sejauh ini boleh dikatakan kesulitannya penerapan program RED Plus sendiri itu dari instrumen internasionalnya adalah beberapa poin yang tadi Mas Hengki bilang ya. Artinya ada poin-poin yang harus masyarakat juga paham betul gitu ya. Yeah. Mengenai program RED sendiri. Dan mungkin secara internasional atau secara instrumen internasional sebetulnya sudah dijalankan oleh masyarakat adat itu sendiri, hanya mungkin lebih sederhana bentuknya. Betul. Seperti itu. Ya. Ya, ya, mungkin kesulitannya. Kalau kita flashback lagi Mas Hengki, sebetulnya program RED Plus ini sendiri sudah ada dari mungkin dari secara global itu sejak kapan? Yang sebelumnya yang kemudian masuk ke Indonesia gitu. Itu berawal di tahun ini apa namanya? Ada Conference of Party UNFCCC itu di Bali. Mereka sepakat bahwa mereka membahas tentang protokol Kyoto saat itu. Dan itu mereka membahas ada beberapa mekanisme penyelamatan hutan. Dan saat itu memang Indonesia terlibat di dalam perundingan itu. Dan mau gak mau ya kita juga akan apply dengan apa namanya program-program internasional itu. Jadi memang kalau secara internasional di beberapa negara kita ya terlibat dalam Conference of Party itu, mereka masih mempersiapkan program ini sebenarnya. Karena prediksi kita, rencana kita itu COP ya, kita biasa menyebutnya COP, Conference of Party yang terakhir yang ke-20 besok akan di Paris. Setelah itu mulai implementasi di semua negara. Harusnya ya. Nah, tapi permasalahannya ini kan di Indonesia lebih ke bagaimana RED ke depan. Iya. Ada pergantian rejim. Betul. Pergantian rejim, ada penggabungan dua kementerian. Pada saat dulu zaman SBY hanya ada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sekarang dijadikan satu. Dan ternyata RED dilebur di dalam waktu itu rencananya di bawah Direktorat Perubahan Iklim. Tapi setelah lama kita menunggu siapa orangnya, siapa yang menjadi dirjennya, dan bagaimana program-program di bawahnya, ternyata keputusan terbaru kemarin kita melihat bahwa RED tidak masuk dalam bagian itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana dengan komitmen secara pemerintahan sebelumnya? Iya. Secara global. Betul. Karena SBY saat itu sudah komit akan ikut menurunkan emisi sebesar 16% sampai 41%. Memang tidak bisa sih kita melihat bahwa begitu pergantian rezim semua peraturan itu menjadi baru. Nah, kita berharap ada memang bagian di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga fokus menangani RED. Andaikan itu ditangani RED, ditangani, diambil oleh program itu oleh pemerintah. Pada saat implementasi juga sangat penting bahwa pemerintah itu masyarakat dilibatkan di dalam program-program itu. Dan kita mendorong bahwa masyarakat bisa terlibat di dalam itu. Masalah nanti masyarakat akan terlibat, mau terlibat atau tidak, itu kita kembalikan kepada masyarakat adat yang sebagai right holder ya, pemegang hak atas wilayah. Betul. di daerah masing-masing. Baik. Gitu. Baik. Jadi nanti kita akan lebih bahas kembali, mungkin di segmen yang terakhir nanti kita akan lebih fokus ke masalah seputar riset mengenai rekomendasi pembagian manfaat itu sendiri ya, masih akan kita bahas mungkin di segmen berikutnya. Anda jangan kemana-mana Sobat Nusantara, tetap bersama kami tentunya di talk show khusus di Radio Gaung Aman. Mari rapat kemari, jangan takut beta cuma polose.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A. Masih bersama saya Rifai Semayela di talk show khusus yang hari ini Sobat Nusantara. Saya masih ditemani narasumber kita siang hari ini ada Mas Hengki Satrio, Program Manager Red Plus dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Topiknya masih sama ya, riset mengenai rekomendasi pembagian manfaat atau benefit sharing dalam pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat. Dan topik yang kita angkat siang hari ini erat kaitannya dengan program Red Plus yang sudah kita jelaskan tadi ya Mas Hengki ya. Nah mungkin di segmen ini kita akan lebih fokus lagi untuk membahas detail gimana nih Mas Hengki, riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman Aman ya mengenai rekomendasi pembagian manfaat atau benefit sharing dalam pengelolaan adat hutan adat oleh masyarakat adat. Mungkin bisa dijelaskan Mas Hengki. Oke, terima kasih Mas Rifai. Jadi sebenarnya beranjak dari jika pelaksanaan RED itu dilaksanakan oleh masyarakat, saya menggunakan kata jika karena memang harus dipertanyakan pada masyarakat di sekitar hutan apakah mereka mau terlibat atau bersedia atau tidak. Nah itu bagian dari bagaimana mereka menerapkan FPIC di situ. Nah kita asumsikan bahwa satu masyarakat adat mau terlibat di dalam program RED, mereka harus mengkalkulasi reference emission level atau berapa jumlah karbon mereka periode waktu sebelum penandatanganan dan periode setelah penandatanganan, estimasinya kira-kira berapa. Nanti ujung-ujungnya akan keluar nominal Mas. Berapa uang yang tersedia atau yang bisa dibayarkan untuk sekitar masyarakat adat situ ya, yang mengelola hutan mereka. Begitu mereka, masyarakat adat itu mendapatkan uang itu, apa yang akan terjadi di situ? Nah kita mencoba melihat benefit sharing, karena benefit sharing itu juga benefit sharing atau pembagian manfaat ya. Kita itu juga bagian dari salah satu prasyarat pelaksanaan RED di instrumen internasional. Nah di riset ini kita mau melihat, mau menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat adat itu mereka memiliki mekanisme sendiri, mekanisme dalam pembagian manfaat ya terhadap pengelolaan hutan. Di, saya ambil contoh di Jambi umpamanya. Kebetulan saya juga melakukan riset ini langsung juga dengan teman-teman di Jambi. Mereka punya kelompok pengelola hutan adat KPHA. Di situ mereka sudah membagi di area itu dengan berbagai zona, mana yang produksi, mana yang tutupan atau larangan. Lalu di hutan yang produksi itu mereka bagaimana membagi manfaat terhadap hutan produksi itu. Sebenarnya itu mekanisme yang sudah ada di situ tanpa adanya RED. Nah, pada saat riset itu kita hanya melihat mau bagaimana prinsip-prinsip yang dilakukan oleh masyarakat terhadap manfaat yang didapatkan. Ada beberapa prinsip yang kita gunakan di sini. Pertama prinsip partisipasi, bagaimana partisipasi semua masyarakat adat di dalam pengelolaan manfaat itu. Lalu prinsip kedua, prinsip transparansi. Itu kita melihat bagaimana masyarakat adat secara transparan memberikan laporan pengelolaan manfaat. Lalu prinsip akuntabilitas. Ini lebih ke bagaimana pelaksanaan itu oleh kelembagaan adat dan memang lebih akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat masyarakat adat secara keseluruhan. Lebih akuntabel dan mereka diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan mereka itu. Lalu prinsip keadilan, apakah manfaat yang didapat jika masyarakat itu terlibat dalam program RED itu dibagikan, didistribusikan secara merata. Nah kita melihat di dua contoh memang akan menjadi berbeda apabila kita melihat di semua masyarakat adat, karena masyarakat adat ini memiliki local wisdom masing-masing. Saat riset saya mengambil contoh di dua wilayah ya, satu di masyarakat adat Guguk di Jambi, satu lagi masyarakat adat di Ngatatoro di Sulawesi Tengah. Nah secara keseluruhan mereka hampir sama bagaimana proses-proses prinsip-prinsip itu dapat dilaksanakan, prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasinya itu dijalankan oleh masyarakat adat. Di riset ini kita menunjukkan bahwa ini loh, masyarakat adat itu sebenarnya punya mekanisme sendiri. Tanpa mengikuti instrumen internasional dengan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Iya. Sebenarnya mereka punya local wisdom yang memang harus diakui dan harus dihargai bahwa mereka memiliki pembagian manfaat yang cukup baik. Pada saat di Guguk, saya melihat mereka mendapatkan manfaat dari ekoturism. Itu belum ada program RED itu. Iya. Mereka sudah menjalankan ekoturism. Pada saat ekoturism itu dijalankan, mereka membagi manfaat itu ke semua lini, bahkan ke kelompok perempuan mereka ada. Kelompok anak-anak lewat pemuda-pemuda adatnya di sana juga ada. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi tahapan-tahapan itu memang sudah ada di situ. Hanya mungkin yang membedakan bahasanya. Mereka menggunakan bahasa itu dalam bahasa adat mereka. Yeah. Tapi itu tidak masalah, setidaknya prinsip itu dijalankan oleh mereka. Dan tujuannya sama. Dan tujuannya gitu ya? Sama. Saya pikir itu yang penting ya. Supaya kita menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki local wisdom dan local knowledge, pengetahuan lokal yang cukup untuk melakukan bagian manfaat. Betul, artinya jadi boleh itu disimpulkan bahwa sebetulnya mereka sudah melakukan ya, seperti ya. Itu ya. Sebetulnya mereka sudah melakukan poin-poin yang mungkin ada dalam program RED Plus ini sendiri, tapi mungkin lebih sederhana, tapi tujuannya sama, seperti itu ya Mas Hengki ya. Iya, betul. Dari dua daerah itu sendiri yang Mas Hengki ya. Dan teman-teman kunjungi ya, dari ya. Masyarakat adat Guguk dan juga Ngatatoro. Kalau secara mungkin dari pantauan Mas Hengki dan teman-teman di Aban sendiri, ada kemungkinan nggak di beberapa wilayah lain yang juga ternyata mereka punya apa konsep yang sama seperti itu? Kita melihatnya mereka akan memiliki konsep yang sama. Karena di masyarakat adat kan mereka ada kelembagaan adat. Hanya yang perlu kita lihat bersama adalah bagaimana prinsip-prinsip seperti transparansi, terus partisipasi itu ada di dalam kelembagaan adat itu. Dan itu bisa diberikan pemahaman bagaimana prinsip-prinsip itu seharusnya berjalan. Jadi kalau seperti di Kalimantan itu juga ada di daerah mana ada satu daerah saya lupa namanya, itu juga mereka memiliki mekanisme sendiri bagaimana mengelola manfaat dari hasil hutan. Mereka mengelola manfaat itu sudah cukup baik. Artinya Indonesia atau masyarakat adat Indonesia punya mekanisme yang cukup baik ya dalam pengelolaan tersebut. Betul. Gitu. Artinya kalau dengan kita kaitkan dengan program RED Plus sendiri, kita kembali lagi mungkin ke program RED Plus yang mungkin akan dicanangkan gitu ya. Artinya mungkin boleh dikatakan ada atau tidaknya dilakukan mungkin tidak ada pengaruhnya tuh seperti apa? Sebenarnya tidak ada pengaruhnya ini. Jadi itu masih dengan kata mungkin ya. Karena sampai saat ini pun kan statusnya RED itu kan masih ngambang ya. Masih ngambang dan saya prediksi saya akan mungkin tidak dijalankan karena tidak ada divisi atau bagian khusus yang khusus menangani RED. Jadi andaikan itu RED itu taruhlah RED itu dijalankan. Masyarakat adat akan siap. Tapi tergantung masyarakat adat itu mau atau tidak. Betul. Pada saat diskusi saya dengan masyarakat adat di Jambi dan Ngatatoro, begitu mereka sudah memiliki hukum adat, mereka sudah memiliki sistem pengelolaan hutan mereka sendiri. Tapi pada saat mereka harus terlibat dengan RED, begitu mereka menandatangani keterlibatan terhadap program RED, mereka harus menjaga hutan mereka tanpa boleh dipotong pohonnya dalam periode waktu yang cukup lama, umpamanya 20 tahun. Dan mereka mau apa enggak itu harus dipertanyakan lagi ke masyarakat adat. Kalau selama 20 tahun mereka tidak bisa menggunakan hutan produksi. Nah, kalau mereka mengkalkulasi secara ekonomis bahwa okay, 20 tahun mereka tidak menggunakan hutan produksi tidak apa-apa, tapi mereka mendapatkan keuntungan secara finansial dan bisa di seimbang lah mungkin. Dan mereka mau terlibat ya enggak apa-apa. Nah, tapi kalau mereka menganggap wah ini hutan produksi lebih penting karena berhubungan dengan bagaimana mereka interaksi sosial mereka di dalam keadatan mereka, itu juga harus dihargai gitu. Artinya memang semua diserahkan oleh mereka ya, ya artinya mereka mau mengaplikasikan atau mengikuti atau tidak diserahkan lagi ke masyarakat adat. Nah, betul, yang terakhir betul. Mas Hengki, dari kesimpulan mungkin ada yang mau disampaikan atau rekomendasi apa yang bisa disampaikan terkait dengan riset yang mungkin sudah dilakukan ini. Ya, ada beberapa rekomendasi dan kesimpulan yang kita lakukan bahwa dalam pembelajaran proses pengelolaan hutan dan pembagian manfaat yang dimiliki oleh komunitas-komunitas yang kita lakukan riset di situ, itu ada beberapa keberadaan yang penting yang kita lihat bahwa keberadaan aturan di komunitas atau community protokol yang ada di masyarakat memang mungkin itu community protokol bahasa luarnya. Ternyata di adat ada hukum adat dan itu memang harus ada dan memang harus dijalankan dan didokumentasikan dengan baik supaya itu bisa menjadi pegangan bersama. Itu bagian dari prinsip apa namanya transparansi. Jadi kekuasaan tidak hanya tidak dokumentasikan kan ada beberapa yang menganggap menjalankan kekuasaan tapi tidak ada dokumen bersama. Itu perlu didokumentasikan supaya kepercayaan juga meningkat di internal masyarakat adat sendiri. Lalu bagaimana masyarakat adat bisa mengidentifikasi dan memperkuat serta mengklarifikasi hak adat mereka. Jadi itu yang lebih utama karena di saat ini kan memang sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Betul. Terutama hak wilayahnya. Nah ini karena berhubungan bagaimana mereka menjalankan red itu berhubungan dengan pohon yang tumbuh di situ. Berarti harus jelas tenurial mereka, hak wilayah mereka. Jangan sampai itu nanti pada saat dijalankan nanti berbenturan dengan wilayah adat yang lain dan itu bahkan bisa menimbulkan konflik horizontal. Dan itu harus jelas bagaimana wilayah adat itu memang harus diakui di situ. Lalu membiasakan dan mengembangkan proses konsultasi di tingkat masyarakat itu juga menjadi rekomendasi kita supaya dapat berjalan dan bisa keterlibatan berbagai pihak bisa diakomodir di masyarakat adat itu, di kelembagaan adat itu. Maksudnya di berbagai pihak itu ya internal masyarakat seperti kelompok pemuda, kelompok anak, kelompok perempuan itu menjadi bagian penting dalam pembagian manfaat itu. Gitu. Baik, kalau kita tak terasa untuk Sobat Nusantara sudah hampir 1 jam ya kita bersama di talk show khusus yang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di Radio Gaung Aman. Terima kasih juga Mas Hengki Satrio. Terima kasih di tengah kesibukannya ya sudah berbagi informasi dengan kami di sini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan. Nanti next time bisa kita ketemu lagi di talk show berikutnya. Saya Rifai Sumaila pamit. Salam masyarakat adat, berdaulat mandiri, bermartabat. Masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.